Seperti mereka jalin cinta hingga senja. Penuh rasa sayang di raut wajahnya, terlihat jelas cinta setia. Apakah kita bisa menjalani kasih sayang hingga akhir masa yang kita lalui? Hidup cuma satu kali, sanggupkah kita bersama selamanya sampai nanti? Perlu ragu lagi akan janji setiaku seperti pertama ku terikat kamu. Biar waktu berubah tapi bukan diriku, dunia berakhir pun ku akan denganmu. Sampai